Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Baik, soal apakah syariat haji tawaf di Ka'bah sudah ada sejak zaman musyrikin jahiliyah? Sudah ada. Haji atau syariat haji itu dimulai dari pada zaman Ibrahim alaihi salam. Tawaf Baitul Ka'bah. Demikian pula Safa wa Marwah yang diawali dari perbuatan ibunda Hajar radhiyallahu taala anha ketika mencari-cari air penghidupan, ditinggalkan putranya dalam keadaan nangis atau dalam keadaan kehausan, sementara sang ibu naik ke bukit Safa dan Marwah untuk mencari di mana kemungkinan ada air kehidupan. Ya, kemudian perbuatan tersebut dikarenakan keikhlasan kepada Rabbul Alamin, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan sebagai syariat. Yang seorang hamba dijadikan rukun haji. Seorang hamba ketika haji maka dia harus naik ke bukit Safa dan juga bukit Marwah. Dan ini sudah ada pada zaman Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian diwariskan kepada mereka bangsa Arab sampai menjelang datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya saja sudah terjadi berbagai macam penyelewengan. Di antaranya bid'ah-bid'ah yang terjadi di Ka'bah, seperti menggambar wajah Ismail, menggambar wajah Ibrahim, meletakkan patung-patung, melemparkan darah-darah, bangkai-bangkai ke dalam Ka'bah. Itu bid'ah-bid'ah yang terjadi di agama mereka. Wallahu a'lam bissawab. Mohon nasihatnya supaya kita istiqomah di atas thalabul ilm, sebutkan jalan istiqomah. Wah, jalan-jalan istiqomah satu kali daurah insyaallah. Banyak sekali. Di antaranya luzul syariah utbud, terus menerus di atas kitabullah, terus menerus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan terus mempelajari, menuntut ilmu. Seorang yang menuntut ilmu, maka ilmu yang bermanfaat akan melahirkan kepada keyakinan. Seorang yang yakin, maka apapun kondisi, apapun keadaan, apapun tidak akan berpengaruh bagi dirinya. Sebagaimana Nabi SAW ketika mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ketika Allah tidak menurunkan ayatnya, ketika ayat tidak turun lagi kepada beliau dalam waktu yang cukup lumayan panjang, maka mereka mengatakan qala Allah atau inna rabbahu, sesungguhnya Rabbnya dia Muhammad SAW, qala, meninggalkan Muhammad SAW, dihinakan oleh mereka kaum Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ma wadda'aka rabbuk wa ma qala, dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan Allah tidak akan menelantarkan kamu. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yakin akan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan-jalan istiqamah insyaallah nanti kita buat yang bab yang baru saja. Nah, mungkin di daurah khusus jalan-jalan istiqamah dan juga jalan-jalan kenapa seorang tidak bisa istiqamah, sebab-sebab orang meninggalkan ilmu dan sebab-sebab orang tidak mengamalkan ilmunya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah 10 poin. Dan ini penting. Insyaallah kita akan bahas pada lain kesempatan. Alhamdulillah, mungkin sampai sini dulu karena ada beberapa hal. Wa'afiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum.